Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemuslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di antara karunia itu, kita masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim dan berusaha taat di dalam agamanya, mengamalkan setiap peribadatan yang dibebankan kepada kita sesuai kemampuan kita, juga berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan masih dalam bab Adabul Qasbi wal Ma'ashi wa Fadlihi wa Sihhatul Mu'amalati wa Ma Ta'alaqu Biha. Dan kemarin dalam kesempatan yang lalu sudah saya jelaskan perkara pertama, ya, dari adab atau etika jual beli mesti terkumpul padanya empat perkara, yaitu as-sihah wal adlu wal ihsan wasyafaqatu 'alad din. Dan poin pertamanya yaitu as-sihah, keabsahan, kesahihan di dalam berjual beli. Ini sudah kita bahas, yang mencakup dalamnya adalah jual beli, adanya akad, ya, adanya orang yang berakad, adanya barang yang diakadi, dan adanya lafaz. Ini sudah dijelaskan pada kesempatan yang sebelumnya. Maka kita masuk pada poin kedua dari empat pokok yang harus ada pada saat jual dan beli. Ala wahiya al-adlu, yaitu keadilan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fil amri tsani, pada masalah yang kedua, wa huwa al-'adlu, yaitu keadilan, wastinabu dhulma fil mu'amalah, dan menjauhi kezaliman dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, wa na'ni bi dhulmi, yang kami maksudkan dengan kezaliman, kata Syekh, ma yatadarriru bihi ghair, apa-apa yang merugikan orang lain, wa huwa yanqasim ila ma ya'umu dararuhu wa ma yakhussu, dan kerugian ini bisa dibagi menjadi dua, ya, bisa kerugian secara umum atau kerugian secara khusus. Jadi madarat secara umum atau madarat secara khusus. Perkara yang kedua, perkara yang pertama yang harus ada pada jual beli, ini sudah kita sampaikan, adalah berkaitan dengan keabsahan jual beli. Itu harus terkumpulnya rukun yang pertama, yaitu orang yang bertransaksi antara penjual dan beli ini ada. Kemudian ada barang yang ditransaksikan. Rukun yang ketiga adalah ijab dan qabul. Maka pada perkara yang kedua adalah tentang keadilan. Kalau adil itu lawannya kezaliman, kan? Maka yang disebut dengan adil dalam jual beli di sini menjauhi kezaliman dalam bermuamalah. Yang dimaksud kezaliman adalah menghindari setiap transaksi yang akan merugikan satu atau dua belah pihak. Baik itu mudharat dan kerugian secara umum, atau mudharat dan kerugian secara khusus yang akan dialami oleh penjual atau pembeli. Maka saya mengatakan al-awwalu al-ihtikar. Yang pertama yang menjadi pembahasan Syekh rahimahullah taala adalah ma ya'ummu dararuhu, apa-apa yang mudharatnya ini umum. Ya, artinya kerugiannya ini bisa umum. Yakni al-ihtikar, yaitu menimbun barang. Menimbun barang sengaja disimpan untuk tujuan waktu tertentu, ya, tentunya untuk keuntungan yang besar. Wa huwa manhiyun anhu lima fihi minal ghala'i syi'ri wa tadyikil aqwati 'alan nas. Dan ini terlarang dalam Islam. Ya. Karena ini akan melambungkan harga yang tidak wajar pada satu waktu, dan juga akan menyempitkan kebutuhan pokok manusia. Ya, maka apa? Menyempitkan pilar-pilar pokok manusia itu hidup. Ya, bahan makanan pokok terutama, ya. Maka ini dilarang dalam Islam karena mudaratnya akan besar. Dan setiap manusia akan mendapatkan kesulitan, apalagi yang ditimbun barangnya itu adalah barang-barang pokok primer dalam kehidupan kita. Wasifatuhu ayastaksiru min ayastaksiru min ibtiya'i ghalati fil ghala wa yatarabbasu biha ziyadatal as'ar. Maka sifatnya atau bentuknya seorang itu membeli, namanya mau menimbun, berarti dia membeli monopoli, ya. Jadi dia beli semua barang itu dalam kondisi mahal, ya kan? Kemudian dia menimbunnya, kemudian mengeluarkannya dalam waktu tertentu untuk tujuan yang lebih mahal, ya. Jadi seorang sengaja ini harus melangkahkan sesuatu, padahal tidak langka, karena dia beli di dropship semuanya. Kemudian dia timbun, dia sengaja tidak dikeluarkan. Apakah bentuknya makanan, atau bentuknya adalah bahan bakar, yang lainnya. Yang tujuannya ketika ada kelangkaan itu, dia akan keluarkan dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran yang ada. Maka ini hukumnya adalah haram, tidak boleh, dan ini termasuk mudharat yang luas. Fa'amma idza dakhalta lahu kullata min diya'atihi fahabsuha falesa muhtakiran. Jadi kalau seandainya engkau ini orang yang memproduksi atau orang yang panen dari hasil sendiri, karena sengaja tidak menjualnya, ya, tapi nanti dijualnya, maka ini tidak dianggap sebagai orang yang menimbun barang. Wa kadzalika idza kana syira'u fi halil ittisa wa rukhsa 'ala sifati la yadiku 'ala nas. Begitu pula kalau seandainya seorang membeli atau menjual sekalipun pada kondisi orang itisaatnya luas, artinya barang ini banyak dan seterusnya, dan tidak menyempitkan kebutuhan manusia, maka ini pun tidak muhtakiran, bukan orang yang menimbun barang. Jadi menimbun barang adalah seorang yang sengaja membeli semuanya, baik dalam keadaan mahal harganya atau dalam keadaan murah, kemudian dia timbun sengaja untuk langkanya barang. Ketika langka barang, otomatis manusia banyak mencari, barulah dia keluarkan. Nah, ini adalah bagian dari ketidakadilan atau kedzaliman seorang pedagang. Hanya semata-mata memikirkan keuntungan pribadinya sebesar-besarnya dan menyempitkan kebutuhan manusia. Maka dengan ini ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, para pedagang, ya, siapapun kita yang interaksi dengan jualan, apalagi jualannya besar, maka perhatikanlah adab ini. Ya, selain tadi kita harus mengetahui poin pertama keabsahan di dalam jual beli, kita juga harus mempertimbangkan keadilan dalam jual beli. Ya, dan ini biasanya pedagang-pedagang besar, ya, yang tidak memiliki agama yang baik, ya, kebanyakan mereka non-Muslim. Mereka berdagang bagaimana untuk menjatuhkan orang lain. Maka pemodal besar akan menggilas pemodal yang kecil. dengan cara-cara seperti ini. Ya. Wabil jumlah takrahu tijarah fil qut li'annahu qawamul adami. Dan secara umum bahwa dibenci jual beli pada makanan pokok karena itu adalah merupakan kekuatan hidupnya seorang anak Adam. Artinya dibenci hal-hal yang demikian untuk menimbun ya barang tertentu untuk kepentingan tertentu pada waktu tertentu, tentunya untuk harga yang mahal, dan itu adalah pada makanan pokok seorang anak Adam. Bagaimana kalau seandainya beras, apalagi sembako ya, itu dilambungkan harganya di atas rata-rata 2 kali lipat dari harga yang sekarang, kesulitan tidak? Kesulitan, karena kita masih berinteraksi mau enggak mau dengan itu, ya. Maka ini kezaliman. Kadang bahan bakar ya, sering langka. Itu kadang sering langkanya itu tidak langka seharusnya, tapi sengaja ditimbun oleh beberapa oknum dari para pedagang. Ya. Maka ini kezaliman. Ingat, harta yang kita hasilkan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa al-qismu tsani, pembagian yang kedua, ma yakhussu dararuhu, yaitu madarat yang khusus. Kalau tadi madarat yang umum, sekarang madarat yang khusus, berarti kemadaratannya tidak terlalu luas, ya. Ada batasan. Nahwa ayyusni 'ala sil'ati bima laysa fiha. Ya. Wa yaktuma au yaktumu ba'dha uyubiha. Seperti seorang memuji suatu benda yang akan dijual belikan yang tidak ada padanya pujian. Seharusnya benda ini benda yang biasa saja, atau barang ini barang yang biasa saja, tapi dia puji barang itu untuk orang lain membelinya, iya kan? Dan pujian itu sebenarnya tidak ada pada barang tersebut. Maka ini dharar. Ini akan apa? Ada kerugian bagi yang membeli. Maka para penjual hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam jualannya. Apakah jualan herbal? Biasanya jualan jamu begitu. Sebagian orang menawarkan melampaui batas dari kadar barang tersebut. Ya. Nah, ini enggak boleh. Memuji sesuatu yang tidak ada pada barang itu pujian tersebut. Atau menyembunyikan awyak tumu baktu uyubia, atau menyembunyikan sebagian cacatnya. Menyembunyikan sebagian cacatnya, ini juga tidak boleh, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Pada yang pertama, memuji atau membagus-baguskan barang tertentu padahal tidak ada ya pujian itu melekat padanya. Atau yang kedua, menyembunyikan cacat dari barang tersebut. Ini pun sama-sama tidak boleh, karena akan ya adanya kerugian bagi pihak pembeli, dan ini tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh aktivitas kita merugikan orang lain. Fayadhuru bidzalika al-mushtari, maka akan memudaratkan, merugikan sang pembeli. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghashshana falaysa minna. Dan sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghashshana, barang siapa yang curang, menipu, falaysa minna, maka bukan bagian dari kami. Jadi para penipu secara umum, apapun penipunya, bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diperhatikan. Menipu dalam dagangannya, menipu dalam pembelian, menipu dalam segala hal. Menipu dalam rumah tangga, menipu di dalam pernikahan, ya, menipu temannya di dalam transaksi hutang piutang, menipu masyarakat, ya, dengan berbagai kezaliman. Dan yang paling buruk penipu adalah penipu atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang lebih buruk tipuannya kepada kaum muslimin atau pada orang lain kecuali dia menipu manusia ya atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi SAW mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja ya berdusta atas namaku, atas nama Nabi SAW, ini halal, ini haram, nisbatan pada Nabi SAW, berdusta sengaja, Nabi tidak mengatakannya, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di mana? Di neraka. Dan hadis ini adalah hadithun mutawatirun labtiyun, hadis mutawatir labti, yang tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya. Nah, ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang kedua. Jadi hati-hati di dalam segala hal, termasuk dalam jual beli. Ya. Dan memang jual beli itu para penjual itu dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berusaha untuk menjual barangnya. Apalagi terpropaganda dengan asas-asas ekonomi yang dibuat Barat. Apa asasnya? Definisi ekonomi itu apa? Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Bagaimana caranya dia membeli sekian? Bagaimana untung tinggi? Tentunya di sana ada upaya bagaimana untuk memuji sesuatu yang tidak ada padanya atau menyembunyikan aib yang ada padanya. Makanya tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila antum jual belinya adalah dengan keadilan, artinya tidak zalim kepada pembeli, ya, baik secara umum atau secara khusus kerugiannya, maka insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan yang terbaik baginya untuk mendapatkan rezekinya. Ingat hadisnya, man ghasyana falaysa minna. Dan ini bisa terjadi pada pembeli, bisa juga terjadi pada penjual. Kalau penjual tadi sudah disebut oleh Syekh rahimahullah taala, seperti memuji pada barang yang tidak ada padanya layak dipuji, ya, atau terlalu besar di dalam, ya, memuji barang tersebut, mungkin ada bagian pujian yang memang bagus, tapi terlalu memuji juga tidak bagus. Atau memuji bukan aibnya. Pembeli juga demikian. Kadang-kadang pembeli itu, ya, sudah, apa? Kalau pembeli ketolibannya apa? Ya, misalnya kalau orang jual buah-buahan, biasanya, kadang kita akan makan dulu tuh. Ya kan? Makan dulu, nyicipin dulu. Dan itu tidak diizinkan oleh pembelinya. Ini kezaliman. Atau orang yang sudah belanja sayur mayur, sudah transaksi harganya jelas sekian, kemudian tambahin ini ya bonus. Ya, mungkin itu tidak ridho, dipaksa seperti itu. Maka ini juga bentuk-bentuk kezaliman. Ya. Maka Syekh rahimahullah mengatakan, wa'lam annal ghasya haramun fil buyu. Ketahuilah bahwasanya menipu, curang adalah haram dalam jual beli. Wa fis sina'at, juga haram di dalam sina'at, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, produksi-produksi. Dan ini yang banyak terjadi juga di perusahaan-perusahaan kita. Kita sering mendengar dari para pelaku-pelaku yang keluar daripada perusahaan itu, banyak kecurangan-kecurangan. Biasanya produksi gagal, kemudian dibilangnya, misalnya produksinya gagal total, dibilang setengahnya gagal. Tidak objek, apa namanya, tidak tepat dalam menghitung, dan seterusnya. Maka ini ada kecurangan, menyembunyikan, dan sebagainya. Masuk produksi gagal, dijual juga, tidak menyebutkan kekurangannya, dan seterusnya. Waqad su'ila al-imamu Ahmad an rafu thauba. Imam Ahmad pernah ditanya tentang pakaian yang ditambal. Hatta la yubayinu. Dan penjual itu tidak menjelaskan kepada pembeli tentang tambalannya. Faqala, maka berkata Imam Ahmad, la yajuz liman yabi'uhu au yuhfiyahu. Maka tidak boleh bagi orang yang menjual pakaian yang tertambal itu kecuali dia menjelaskannya. Bila menyembunyikannya maka tidak boleh. Jadi kalau antum misalnya ada pakaian sobek sedikit misalnya, antum perbaiki dengan baik pun kasih tahu kepada apa? Pembeli. Karena nanti pembeli ketika tidak dikasih tahu, kemudian dia periksa, dia dapatkan, walau bagus juga, dia akan kecewa. Karena tidak mendapatkan penjelasan. Tapi sebenarnya kalau dijelaskan di awal, mungkin dia menerima. Ya. Jadi mungkin ada pakaian bagus, kemudian ada yang cacat sedikit, kemudian dia perbaiki. Tapi ada kalau diperiksa nampak. Maka itu juga dijelaskan kepada pembeli. Dan tidak ada ruginya insya Allah. Kalau pembeli tidak mau, maka ada pembeli yang lain yang mau. Apalagi antum masih diskon. Apalagi ngasih diskon. Tapi kalau orang ngasih diskon pun, kekurangannya tidak di apa? Tidak dijelaskan. Ini kadang orang kecewa. Pantesan diskon. Ini. Gitu kan? Nah, pentingnya kita menjelaskan. Seingat kita, semampu kita. Kalau kita tidak ingat ya, perkara yang tidak dibebankan kepada kita perkara tersebut. Namun demikian para penjual tidak lebih teliti lagi kepada barang-barangnya sehingga tidaklah dia menjual kecuali dia mengetahui barang itu memang bagus atau tidak. Apalagi bagus kalau sana pembuat penjual itu memiliki jaminan. Ada jaminan. Masalah di negeri kita rata-rata barang yang sudah dibeli itu tidak akan bisa dikembalikan kan? Rata-rata ya. Rata-rata apalagi di mal-mal. Periksa di situ. Kalau sudah di rumah tidak bisa dikembalikan. Padahal di Saudi Arabia itu bisa. Saudi Arabia orang pakai baju, beli baju nih ya. Saya beli baju ini. Seminggu dipakai atau di rumah dibalikan bisa. Wah, kayaknya kalau kayak gitu kita enggak ada yang mau jual ya. Ada enggak antum mau jadi penjual? Kalau seminggu barang itu sudah di rumah kita dibalikin dia bisa diterima. Atau mau ganti barang yang lain, bisa diterima. Atau balik uang, bisa. Allahu Akbar. Ada syaratnya. Syaratnya labelnya gak dicopot, gak sobek, gak kusam. Ada, dipiksa nanti oleh dia. Ya. Atau kalau pakai baju, mau kondangan, masa labelnya masih ada. Kan gitu ya. Ya mungkin kalau disembunyikan, mungkin ada ya. Ya. Tapi ini terjadi boleh. Artinya ada jaminan bagi pembeli, ada jaminan bagi konsumen. Bukan dilaporkan kepada apa kalau kita? Hah? Pelayanan konsumen apa tuh? Tidak, tapi langsung dari tokonya. Ya. Dan mereka tetap berjual beli seperti biasanya, bahkan jual beli mereka lebih makmur, lebih berkah daripada kita, lebih besar toko-tokonya. Pendatangnya hilir mudik terus menerus. Ya tidak? Ya. Kenapa? Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti poin pada poin yang terakhir atau poin yang ketiga ya, setelah ini akan menjadi baik jual beli kita dan akan semakin berkah ya. Kemudian disebutkan di sini wayam bagi litajiri ayu haqqiqa wazni. Maka hendaklah sepatutnya dan haruslah bagi para penjual itu ya, membenarkan timbangannya, menepatkan timbangannya, segala sesuatu itu ditimbang dengan baik, sehingga tidak ada unsur kerugian bagi dirinya dan tidak ada kerugian bagi sang pembeli. Dan harus akurat, wa yatakhallasu fi hada hatta yarji ida a'ta. Dan harus akurat. Kalau ragu dalam akurat, ya, mesti dia menambahkan timbangan itu. Ya, dan ini tidak mungkin terwujud sampai dia melebihkan sedikit dari timbangannya. Misalnya, orang jual beli apa timbangan? Ya, jual beli bawang merah atau bawang putih. Orang beli bawang kepada kita. Ditimbang sekilo. Timbangan itu harus diperiksa oleh antum. Timbangan tepat apa enggak tepat? Jangan sudah error. Ya. Harus ditimbangan itu kan timbangan itu kan sebuah alat yang ada takaran maksimum waktunya. Mesti harus akurat diperiksa. Kemudian dia timbang. Ya, ima akurat pas, kalau tidak dilebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit bagi para penjual. Pertama, itu akan menyenangkan pembeli dan itu sedekah kita kepada para pembeli. Ya, dilebihkan. Jangan dilebihkan, diakalin dulu. Orang-orang dilebihkan, tapi diakalin dulu apanya? Alatnya. Ya, zalim. Ya. Kemudian, wayang kusu ida akhada. Dan dia mesti mengurai ketika dia membeli. Jadi para penjual, ya, tikanya adalah penjual. Kata, ya, Aliyam Bukhudam wa rahimahullah ta'ala, atau juga ditulis oleh Abdurrahman bin Jauzi, penjual itu, ketika dia menjual barangnya kepada para pembeli, hendaknya timbangannya dinaikkan dikit, digeser sedikit ke kanan. Sehingga seakan ada kelebihan. Jadi diuntungkan pembeli. Tapi kalau dia membeli kepada pembeli, dia membeli kepada petani dan sebagainya, ya, kurangi. Ya, kalau dia yang membeli, dia apa? Enggak apa-apa. Atau pas atau kurang tidak masalah. Gitu ya. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Wa mata khalatul ila fa ta'ama turaban tsumma qalahu fa huwa mutaffif. Ya. Maka kapan saja seorang itu mencampurkan, ya, antara makanan ternaknya, misalnya ini jualan makanan ternak. Jadi kapan saja seorang penjual mencampurkan makanan ternaknya dengan turab, tanah atau kerikil, summa kalahu, kemudian ditimbang, ya, makanan tersebut, fahuwa mutaffif, maka dia adalah orang yang curang dalam jualan. Curang dalam jualan. Ya. Makanan hewan kan mungkin tidak terlalu jelas, kemudian kalau ditambah dengan kerikil atau tertentu, ini tambah semakin berat. Maka ini mutaffif, curang dalam jualannya dan tidak akan diberikan keberkahan, bahkan dilaknat oleh para malaikat. Jadi ancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi mutaffif, orang yang curang, kalau dia beli, dia pengen apa? Kalau dia beli pengen ditambah timbangannya, ngambil banyak. Kalau dia beli, timbangan itu harus naik. Tapi kalau dia jual, timbangan mesti kurang. Ini orang-orang yang curang. Maka jadilah kebalikan yang tadi kata Syekh. Kalau dia jual, dilebihkan sedikit. Kalau dia beli, dikurangi sedikit. Lebih bagus bagi para penjual. Karena itu sebagai kafarat dari kekurangan-kekurangan kita, penebus dosa, penebus kesalahan-kesalahan kita dalam jual beli. Ya, ini para pedagang hendaklah demikian. Ya. Wa kadzalikal qussab, ya, idza khalata adman lam tajri adata bimitslihi. Dan begitu juga apa, ya, qussab, tukang daging, apabila dia mencampur dengan dagingnya dengan tulang-tulang yang tidak wajar di masyarakat setempat, dengan cara itu maka itu pun mutaffif, maka dia pun orang-orang yang curang. Ya. Ya, kadang-kadang kita itu, kalau orang jualan daging gimana? Ada mau daging saja atau tulang kan, ya, yang ya tulang, tapi tulang ada dagingnya gitu ya. Akan sudah jelas, ya, mau beli kikilnya aja bisa atau campur bisa. Harganya berbeda tentunya kan. Jadi kalau dia mau beli saya daging saja, tapi ditambahin tulang. Atau ya perkara yang tidak wajar lah saja. Ini tergantung adat setempat masyarakat, ya. Maka yang demikian ini juga diancam sebagai orang yang curang. Dan orang yang curang adalah orang yang menipu. Dan orang yang menipu diancam Nabi apa? Man ghasyana laysa minna. Orang yang menipu, yang curang, bukan daripada kami. Kalau bukan dari kami, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus kita dari siapa lagi? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui kita, lalu siapa yang mau mengakui kita? Ini Nabi yang mengatakannya. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaannya ini Nabi? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaannya ketika Nabi yang menolak dengan Allah yang menolak? Apa bedanya? Nabi yang menolak kita, man ghassana. Pemberi syafaat itu siapa? Nabi yang mengizinkan, iya, Allah Subhanahu wa taala yang beri doanya, yang memberi syafaat, orang yang diberikan izin dan, ya kan? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ingin seluruh umatnya ketelaganya. Nabi ingin semua umatnya dapat syafaat. Nabi ingin seluruh umatnya ada masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berikan syafaat, ya Muhammad irfatu syafa, hai Muhammad bangkit dan berikan syafaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummati, umatku. Semua umat yang ingin dapat syafaat. Bahkan ada orang-orang yang harusnya ketelaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Ya Rabb, itu adalah umatku. Kenapa engkau tolak?" Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma ahdatsa ba'da." Kau tidak tahu apa itu yang diperbuat baru dalam agamanya setelah meninggalmu. Nabi ingin enggak orang itu masuk telaganya? Ingin. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah enggak beri syafaat lagi dia. Orang-orang yang dipilih Nabi sebagai yang berhak mendapat syafaat belum tentu diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau nabinya enggak pilih? Nabi enggak pilih kita ini, ya sudah jelas tidak akan mendapat syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipilih Nabi aja belum tentu diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat ikhwatan iman, yang curang, yang menipu dalam segala hal, apapun bentuknya, maka bukan dari umat Nabi SAW. Bagaimana kalau yang antum curang adalah rakyatnya sendiri? Bagaimana engkau sebagai pemimpin, kemudian yang kau curangi, yang kau zalimi adalah rakyatmu? Nah, maka dia akan bertanggungjawabkan, ya, seluruh rakyat akan menuntut balas kelak di hari akhir kepadanya. Maka pemimpin kalau tidak mampu menjadi pemimpin yang adil, yang baik, maka lebih baik tidak menjadi pemimpin. Maka para ulama ridwanul aim dari zaman dulu menjauhkan diri dari itu. Karena dia memikirkan dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat hisabnya. Kita punya kedzaliman sama satu orang saja berat di akhirat. Bagaimana kita zalim kepada masyarakat yang luas, ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, perkara kedzaliman, kan ya? Ya, karena kedzaliman antar hamba itu bisa membuat bangkrut kita, kebaikan kita akan diambil dan keburukan orang lain akan ditimpakan kepada kita bila kebaikan kita sudah enggak ada, ya. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan waqad nuhiya, waqad nuhiya ani najash wa huwa ayazida fi silah ma la yuridu syira'iha ma la yuridu syira'aha liyagurra al-mushtari. Dan sungguh telah dilarang an-najash. Apa najash? Yaitu seorang menambahkan dalam menawar, tawar-menawar, tujuannya tidak ingin membelinya. Tapi untuk apa tujuannya? Untuk merubah pembeli. Untuk memalingkan seorang yang membeli. Jadi dia tawar-menawar gitu ya. Baik tawar-menawarnya, orang mau berusaha menggait ya pembeli ke tempatnya. Kemudian dia punya anggota, tawarlah ke dagangan orang lain. Kemudian dia menawar ini, oh mahal kali dan sebagainya, oh mahal ini. Ke tempat saya, oh itu murah. Padahal ini kongkalingkong dengan siapa? Penjualnya. Ada yang seperti ini? Udah di kita banyak, apalagi yang di jalan-jalan itu ya. Di jalan-jalan itu. Baik merendahkan jualan atau memahalkan jualan. Sama kalau di jalan-jalan itu biasanya, itu orang-orangnya kadang ya sama. Datang melihat jam tangan bagus apa gitu kan. Ya, orang kan ngumpul tuh. Ayo ngumpul. Nanti dia bilang, "Oh, bagus ini jam. Oh, murah sekali. Saya beli sana mahal. Ini bagus." Dipakai dibeli langsung kontan. Ah. Orang langsung beli. Padahal ini satu grup. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini kan tidak ingin membelinya. Orang-orang ini tidak ingin membelinya, tapi dengan cara dia membeli tadi, pura-pura membeli tadi pada satu geng, maka orang lain membelinya. Nah, ini dilarang dalam Islam yang seperti ini. Atau kita nawar-nawar mati-matian ke pedagang dan seterusnya, tapi kita tidak ingin membelinya, maka ini pun haram hukumnya. Untuk apa yang ngerjain orang, ya, seakan-akan kayak kita mau beli, sudah dilayani, waktunya sudah dicurahkan untuk menghadapi, kita tidak ingin membelinya. Tapi kalau memang kita ingin beli, namun harga tidak cocok atau barang tidak cocok, ya ini perkara yang wajar, dan ini pasti terjadi. Ya. Jadi kalau antum niatnya tidak ada yang membeli, tapi nanya-nanya terus, nah ini juga tidak boleh, ya Pak Taliman. Ya. Wanuhiya antasrih, juga sama, munuhiya antasrih. Apa tasrih itu? Sini ada footnote-nya tapi tidak disebutkan, cuma hanya akhrajal Bukhari. Apa tasrih itu? Ya. Hah? Terus? Oh, na'am. Jadi tasrih itu adalah seorang seperti jual beli onta atau kambing gitu ya, atau mungkin sapi juga sama. Yang dia sengaja tidak memerah apa? Susunya, sengaja sekian minggu tidak diperah. Tujuannya untuk apa? Untuk kelihatan gemuk, kelihatan sehat, kelihatan gemuk. Ini apa namanya? Hewan-hewan tersebut. Sehingga orang tertarik membelinya. Padahal kalau dia perah, itu menjadi kurus, kering. Nah, yang seperti ini juga dilarang. Ya, ini para pedagang apa nih? Ternak. Terutama nanti pada saat Idul Adha. Kadang ada dilihat di YouTube atau di Facebook ya. Yang dia apa namanya? Dikasih air ya. Ada itu kan? Dilobangin sudah dolim. Kemudian dikasih air kayak gemuk. Eh ternyata di itu isinya air. Allahu Akbar. Nah, ini yang semacam ini terjadi. Makanya syariat memberikan solusi. Syariat telah melarang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Salasah di akhir kitabnya mengatakan gitu kan? Ya, tidak ada kebaikan ya la khaira illa dalal Islam alaih. Tidak ada kebaikan kecuali Islam menunjukkan itu. Wala syarra illa hadara ummatahu ilaih alaih. Dan tidaklah keburukan kecuali Islam telah memperingatkan umat darinya. Tidak ada yang buruk kecuali telah dilarang oleh Islam. Tidak ada kebaikan kecuali telah dijelaskan dan diperintahkan oleh Islam. Agama sempurna agama kita ini. Ya kan? Kemudian al-amru tsalits, perkara yang ketiga. Nah, cukuplah perkara yang ketiga. Masa kita enggak selesai di sini? Bil ihsani bil muamalah. Yang ketiga adalah berbuat baik dalam bermuamalah. Ihsan, baiklah dalam bermuamalah. Waqad amara Allah taala bil adli wal ihsan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan, kata Syekh. Apa ayatnya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah taala telah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Faminal ihsani al musamahah bil bai'. Dan termasuk kebaikan dalam jual beli adalah mempermudah ya toleransi di dalam jual beli. Wa ala yagbanahu fir ribhi bima la yataghabanu fil adah. Ya, dia tidak apa? Menipu manusia dengan harga yang harga itu tidak standar di pasaran. Ya. Jadi seperti apa misalnya? Jadi biasanya kita sebagian kita gitu, ah ini orang baru nih. Ah, harganya dinaikkan. Gitu kan? Nah, ini tidak boleh. Tidak harga standar. Mau orang baru, mau siapa, harga sama. Kecuali kita mau diskon. Ya, ketika kita mau diskon boleh. Tapi tidak boleh menaikkan dari atas diri dagangan biasanya. Karena orang ini tidak tahulah, karena apalah, tidak boleh yang seperti ini. Ya. Apalagi telah ditetapkan harganya oleh negara. Kalau negara telah menetapkan negara pertama, ini harus sebian harganya, kita melebihi itu kita dosa. Dosanya apa? Tidak taat dengan aturan negara. Karena Allah mengatakan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Fa amal aslu al-mughabana fama'dunun fihi. Adapun asal daripada pengambilan laba itu diizinkan pada jual beli. Ya namanya jual beli ya, pengen apa namanya? Ada untung lah, ya. Tapi bila di atas ketidakwajaran, maka ini menjadi tercela. Karena akan menyulitkan para pembeli. Mestinya kita melonggarkan, mudahkan. Di annal bai'a liribhi, karena jual beli adalah untuk keuntungan. Walakin yura'a fihi taqrib. Akan tapi dia mesti memperhatikan kadar kepatutannya. Fa'in badlil mushtari ziyadatan ala ribhi mu'tadun li syiddati raghbatihi wa hajatihi Fayambagi ayam tani alba'i min kubuli dalik. Kalau seandainya ada seorang pembeli yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal, ya, yang apa, mendatangkan keuntungan bagi penjual karena sangat butuhnya dan sangat cintanya pada barang itu. Misalnya harga kopi radik berapa? Berapa? 5.000 satu set ya. Ini orang pengen banget cari-cari yang tempat lain enggak ada, tempat dia ada. Berapa ini, Pak? 5.000. Wah, saya beli 10.000 aja, enggak apa-apa. 10.000, dua kali lipatnya. Orang itu mau beli dengan harga itu. Kita enggak paksa, tapi dia mau beli dengan cara itu saking butuhnya, saking cintanya. Kadang orang kalau sudah cinta pada barang tertentu, enggak nawar lagi tuh. Beli aja. Maka penjual yang bagus kata saya mengatakan apa? Payam bagi ayam tani alba'i min kubli dalik. Maka hendaklah seorang penjual menolak, menahan diri tidak menjual barangnya karena seperti itu. Enggak, harganya segini. Bapak mau suka, ya cinta, butuh, tetap saya jual sekian. Bagus. Nanti apa yang terjadi? Oh, baiklah. Yang 5.000-nya saya sedekah ke kamu. Alhamdulillah. Saya dapat rezeki dari cara yang halal. Tidak aji mumpung. Oh iya. Kenapa enggak 15.000 aja, Pak? Tambah lagi pula, ya kan? Nah, ini etika bagi seorang pembeli, bagi seorang penjual. Kalau seandainya pun, ya, apalagi ada kedzaliman misalnya. Misalnya nih, ini kopi radik, orang mau pada beli nih, orang mau pada beli, ya kan? Kopi radiknya hanya segitu. Ya, saya beli dua kali lipatnya, kasih saya. Boleh gak ini? Ini jelas lebih tidak boleh. Kenapa? Akan mendzalimi harga pasar. Akan mendzalimi orang yang lain. Sedangkan kalau barangnya stoknya banyak, dia datang saking cintanya beli dilebihkan saya, tidak boleh bagi penjual. Karena saya mengatakan fayam bagi mana tadi? Fayam bagi ayam tani alba'i'u min kubuli dalik. Maka hendaklah seorang penjual menahan diri tidak menjual itu kepadanya dengan cara itu. Fa inna dalika min ihsani. Karena sungguhnya itu bagian dari kebaikannya. Jadi kebaikan kita mempermudah jual beli. Oh kurang, kalau orang saya punya uang segini tidak masalah, saya kasih. Ima dikurangi barangnya atau memang sengaja kita sedekahkan kepadanya. Jadi dalam jual beli sambil bersedekah, ya. Tapi kalau orang mau jual beli lebih, kita apa? Tahan, tidak. Kalau mau beri karena butuh dia, dia tahan. Wa min dalika annahu idza arada istifa'i ath-thaman aw dain fa yuhsin taratan bil musahama waratan bihaqqil ba'di wa bihaqqil ba'di wa taratan bil intidar wa taratan bit tasahul wa taratan bizudil naqd. Dan dari hal-hal yang semacam itu juga annahu idza arada istifa', bahwasanya apabila dia para penjual yang menginginkan apa, meminta nota pembayaran pada pembeli, ya, atau apa namanya, hutang, kan namanya orang jual beli kadang ada orang yang hutang, ya kan, ada ya hutang itu kan ada hutang karena nggak ada uang gitu kan, ada kayak kita punya agen-agen gitu kan, wah ngambil dulu gitu kan, nanti bayarnya gitu, ada ya, ada notanya gitu ya, hutang sama sajalah, atau tagihan-tagihan ya barang kita. Maka dia mengatakan di sini payusinu taratan bil musahama. Hendaklah dia berbuat baik dalam menagih hutangnya, dalam meminta bayaran kepada orang lain dengan cara kadang-kadang kita memberikan kelonggaran pada orang itu dengan cara yang baik, memintanya dengan baik. Kemudian kalau enggak bisa, berikanlah kemudian, ya. Oke, tidak masalah. Belum. Walartan bihadi ba'din. Atau sekali-kali di sisi lain kita harus memotong harganya untuk meringankannya. Wah, belum bisa bayar nih, masya Allah. Ya sudah, tak apa-apa. Mau bayar sekian, yang sekian saya kasih diskon. Luar biasa ya. Wa taratan bil intidar. Dan kadang-kadang dia harus menunggu. Gak apa-apa, saya tunggu kamu sampai mampu. Diberikan apa? Perpanjangan waktu. Wa taratan bil tasahul. Wa taratan bil judi naqd. Ya, kadang-kadang ya kita memberikan kemudahan-kemudahan, toleransi-toleransi, dan kadang-kadang kita mesti apa? Dermawan kepada orang tersebut. Subhanallah, kalau ada pembeli seperti ini luar biasa. Kalau ada penjual seperti ini luar biasa. Insyaallah Allah akan berkah demikian. Tapi jangan antum berharap ada yang seperti ini, tujuannya adalah nanti saya hutang. Karena di Indonesia ini, kita ini rata-rata, kalau ada orang baik itu didolimi orang baik ini. Masalah kita ini. Ya enggak? Ada jualan punya ikhwan, jualan punya orang lain. Pas kontan ke sana, utang ke sini. Kan gitu kita ini. Bersama itu nawar harga ikhwan dong. Harga ikhwan. Apalagi ustaz, harga ustaz. Ya kan? Tidak boleh. Nawar boleh. Siapapun nawar itu boleh. Tapi tidak boleh dengan gelarnya dan kedudukannya untuk meraup keuntungan. Tidak boleh. Ya kadang-kadang kebaikan umat kita Indonesia ini, kalau itu ustadznya, gurunya itu digratiskan, itu dia macam-macam. Baik tidak? Baik. Tapi seorang ustadz tentunya tidak menerima bulat-bulat begitu. Nah, ini usaha. Dia sedang usaha. Kecuali dia memang menginginkan itu. Atau dia merasa bahagia bila kita menerimanya. Maka kita menerimanya untuk kebahagiaannya. Bukan karena senang dengan potongannya. Senang dengan apa? Pemberiannya. Karena dia tahu orang ini kalau orang lain enggak akan beri seperti ini. Ya kan? Dia punya keluarga, dia punya ini. Nah, harusnya begitu. Terakhir sini disebutkan wa minal ihsani ayukila may yastaqilu. Ya. Fa innahu la yastaqila illa mutadarrirun bil bai'. Dan termasuk kebaikan juga adalah menerima pembeli yang membatalkan yang tadi sebelumnya. Menerima pembeli yang membatalkan pembeliannya. Kecuali ada perkara yang memudaratkan bagi yang menjual. Wal ahaditsu tashhadu bi fadli hadhil umur al madhkura. Dan hadis-hadis telah menyaksikan bersaksi tentang keutamaan-keutamaan perkara-perkara yang disebutkan. Wa mali sahibiha min ajri wa thawab. Dan bagi pelakunya, bagi orang yang menjual yang demikian, maka baginya ada pahala ganjaran. Ada ganjaran, ada pahala. Kita kan ingin jual beli kita ibadah juga kan. Maka penjual cara ibadahnya adalah memberikan kemudahan, memberikan kelebihan, memberikan potongan. Kemudian bersabar dengan segala ujian dalam jual beli. Ya, termasuk ada pembeli yang membatalkan pembeliannya. Ya, yang itu mungkin ada kerugian bagi pembeli, maka kita menerimanya. Ini jual beli sudah terjadi, akad sudah terjadi, tiba-tiba membatalkan. Ya sudah, bukan rezeki saya. Ya, karena penjual itu ada tiga rukunnya jual beli itu. Bapak-bapak, karena penjual maunya untung mulu, ya pastilah kita semua mau untung. Tapi ada tiga rukun dalam jual beli itu. Maksudnya rukun di sini kepastian jual beli. Yang pertama kadang untung, kadang rugi, kadang infas. Jadi kalau apa-apa rugi, yes, siap jadi penjual memang begitu. Kadang jual beli itu rugi. Ya kalau enggak siap rugi jangan jual beli. Ya. Tapi kadang-kadang tapi tidak selamanya untung, tidak selamanya rugi. Kadang impas-pas balik modal, ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan mereka yang berinteraksi di dunia tapi tidak pernah lekang dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini adalah yang berinteraksi adalah para pedagang. Karena Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah. Sekelompok orang yang tidak pernah terlalaikan dari jual belinya, niaganya dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam jual belinya dia selalu ingat ada hukum-hukum, tidak boleh nipu, tidak boleh begini. Dalam jual dia tahu, oh ini waktunya saya sholat, tutup. Hah, subhanallah. Ayat hendaklah demikian. Maka para pedagang ini dihimbau oleh Syekh rahimahullah ta'ala demikiannya. Sebenarnya kita semua, karena kita kadang juga jual dan beli. Ini nasihat buat kita semua, terkhusus bagi para pedagang. Banyak etika-etika yang harus dimiliki. Dan tersisa bagi kita adalah empat perkara. Ya, dalam usaha kita mesti terkumpul empat perkara. Yang terakhir tentang apa? Syafaqatit tajir ala dinihi. Kai sayangnya seorang pedagang kepada agama. Ini menarik, insyaallah ada 6 pembahasan yang disebutkan al-muqaddamah rahimahullahu taala. Bagaimana hukum saya ngojek ketika mendapatkan pelanggan perempuan? Bolehkah saya dalam rangka mengurangi kemotoratan saya membawa tas gendong agar tidak bersentuhan. Mohon pencerahannya. Wah, gimana nih? Antum tulisin ojek khusus laki-laki. Ya, namanya ojek, pastikan pelanggannya macam-macam. Kadang juga bukan hewan, kadang juga hewan kan? Ada nggak sih? Tolong titip tok bawain apa namanya kambing saya. Kadang iya kan? Kadang hewan itu ada betina, ada jantan, boleh nggak gitu? Kalau itu boleh, karena tidak sejenis. Yang dilarang adalah kita dengan yang bukan mahram kita dari kalangan manusia. Bagaimana yang demikian? Ya kaidah asalnya memang tidak boleh. Kaidah asalnya tidak boleh. Ya, kalau seandainya ada kemadaratan bila tidak dibawa dengan kemadaratan lain, maka bertakwa kepada Allah semampunya. Bawa dia kemudian dengan cara yang terbaik, apakah dengan penyekat atau antum buat penyekat dinding mana? Ya minimal dengan tas, minimal dengan tas. Tapi hukum asal tetap tidak jatuh. Ya, kalau antum misalnya bisa, kalau ada di sana ada ojek perempuan misalnya, ibu perempuan ke sana saja, itu rezeki dia. Oh, lebih bagus. Ya. Memang yang seperti ini agak rumit ya. Kemudian berikutnya, apa termasuk mengurangi timbangan ekspedisi jasa pengiriman barang berat kurang 1 kg? Karena biaya 1 kg tidak sesuai berat barangnya yang dibeli secara online. Itu juga ya. Jadi kalau ekspedisi itu kan batasnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu aja kan ya. Kalau 1 kilo setengah dihitung berapa? 2 kilo ya. Kalau 1 kilo 4. 1 kilo 4 on. Enggak sampai setengah. Dihitung berapa? 2 kilo juga. Enggak kurang itu. Kan biasanya 1 setengah. Ya begitu punya. Kalau 1 4 bolehlah 1 gitu kan. Kalau 1 5 kemana? Kedua gitu. Enggak juga. Lebih dari 1 kilo itu sudah zalim gak kira-kira? Allahu Akbar. Ya yang kalau bisa sih ya, tepatlah harganya. Kayak orang jual timbang, kalau kita beli ikan, ini ikannya kakap sekilo 40 ribu misalnya. Ah, ini kelebihan pak, sekilonya. 50 ribu mau ya? Oke. Okay. Harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Tapi ini sudah menjadi tradisi ya, sudah menjadi ini ya. Tapi Allah alam ya, karena memang pada harusnya kan sesuai timbangan. Tapi adakah keringanan yang seperti ini? Karena ini adalah merupakan urup, merupakan tradisi masyarakat dan ini sudah disepakati misalnya. Apakah ini boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak? Makanya saya kalau beli kitab, karena langganan saya di toko kitab, Ustaz, ini nanggung. Ya, pinter dia. Karena nanti dianggapnya 5 kilo juga. Padahal ini kurang nih. Tambahin saja ya. Gratis saya bilang, bayar ya. Ya enggak apa-apa, ya. Tapi dia pintar, dia sengaja ngasih tahu. Saat ini harusnya timbangannya sekian, tapi tetap bayar ke ekspedisi sekian kan. Ya, saya bilang coba carikan kitab yang bisa ngepas, nanti cari itu. Ah itu ada, ya sudah. Dia tambahin dan nanti dipas. Ya. Tapi kalau orang-orang ekspedisi bagaimana? Orang ekspedisi pun tidak bisa kan membuat aturan sendiri? Karena sudah menjadi ketetapan apa? Kalau itu sudah ditetapkan pemerintah, disahkan harus begitu, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong kamu zalim. Enggak bisa. Emang bayar STNK tiap bulan apa? Bayar pajak tiap tahun itu enggak zalim. Zalim. Siapa yang berani bilang ini zalim? Enggak kan? Kalau sudah berkaitan dengan penguasa, pemerintah, bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya kan? Dan saya rasa ekspedisi itu sudah ketetapan pemerintah tidak? Sudah kan? Ada enggak antum, bisa enggak antum buat ekspedisi ya sekilo-sekilo, sekian-sekian gitu? Bisa enggak? Kalau bisa buatlah. Kalau tidak, maka bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, caranya bagaimana? Pinter-pinter kitalah dalam membeli, pinter-pinter kita dalam mengepek. Udah, ya, ini. Kalau dikira-kira, kan ditimbang dulu biasanya kan ya? Timbang dulu, oh ini 2 kilo 1 on. Itu dianggap sudah 2 kilo, 3 kilo. Dua satu on. Enggak kan? Wah, tunggu. Tadi lebih sedikit 2 kilo. Sekarang 1 kilo 1 on. 1 kilo 2 on. 1 kilo juga. No, berarti ada keimbangan lah. Jadi kalau, berarti batasnya gimana bang? Menjadi 2 kilo. 1 kilo berapa? 1,5. Nah, kalau 1,5 menjadi 2 kilo, kalau di bawah 1,5 menjadi apa? Ya itu wajar. Ada di sana ada apa namanya? Ada plus minusnya. Itu mungkin memudahkan dia di dalam apa namanya? Ekspedisi saja. Maka yang seperti ini insyaallah tidak mengapa biidzinillah. Sudah ya? Enggak ada pertanyaan lagi kan? Dan juga sudah siang. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada penjelasan Syekh rahimahullah pada Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bermanfaat bagi saya. Aku qul hadza wa astaghfirul azim. Subhanak hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.